Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahumullah, di bab ke-25 Maja'a fil Kuhan wa Nahwihim, tentang para dukun dan yang semisal mereka. Qala al-musannif rahimahullah, rawa Muslim fi sahihihi an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Di Muslim, di sahihnya dari beberapa istri Rasul, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi Arraf, dia tanya tentang sesuatu padanya dan dia benarkan, dia percayai apa yang dikatakannya, maka tidak diterima baginya sholat selama 40 hari. Qauluhu an ba'di azwajin nabi, dalam riwayat ketika disebutkan dari beberapa istri Rasul, hiya Hafsah, beliau adalah Hafsah radhiyallahu anha. Dzakarahu Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, demikian disebutkan oleh Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Li'annahu dhaqara hadhal hadith fil atraf fi musnadiha, di mana beliau Abu Mas'ud membawakan hadith ini di kitab beliau Atraf, yakni Atrafus Sahihain, di Musnad Hafsah. Atraf sangat berguna dalam hadis, utamanya untuk mengumpulkan riwayat-riwayat turuq al-hadis, semua jalan yang ada dalam hadis tertentu. Tergantung atrafnya apa. Abu Mas'ud atrafnya Sahihain, terkait hadis-hadis di Bukhari dan Muslim. Jadi hadis Hafsah misalnya, nanti di Bukhari Muslim diriwayatkan dari jalan mana saja. Siapa saja para tabi'in yang meriwayatkan dari Hafsah. Tiap tabi'in, misalnya ada 3, masing-masingnya siapa saja yang meriwayatkan darinya, itu akan disebutkan di kitab Atraf. Sehingga terkumpul bagimu seluruh jalan dan periwayatan hadis di kitab tertentu. Kutubus Sittah, Bukhari Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, ma'ruf atrafnya adalah Tuhfatul Ashraf, karya Al-Hafidh Al-Mizzi. Dan masing-masing kitab, Imam Ahmad ada atrafnya, Abu Ya'la dan lain sebagainya. Al-Muhim, Abu Mas'ud membawakan hadith ini di Musnad Hafsah, berarti ini riwayat Hafsah. Dan ini salah satu manfaat kitab Atraf. Bisa diketahui Hadis siapa ini? Karena tersebutkan misalnya di Muslim mubham, samar, enggak jelas. Salah satu istri Nabi. Siapa? Seorang talibul ilm, muhadith misalnya, pengin tahu siapa istri Nabi yang dimaksud. Nah, kamu ingin carinya, kembali ke kitab Atraf. Nah, di sana akan disebutkan ternyata yang dimaksud beberapa istri itu adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Qauluhu man ata arrafan, sayati bayanul arraf insyaallah tentang arraf, siapa dia dan definisinya akan datang. Wa dhahirul hadith annal wa'id murattabun ala maji'ihi wa su'alihi. Zahir dari hadith menunjukkan bahwa ancaman yang dimaksud 40 hari tidak diterima sholatnya ini berkaitan dengan kedatangan dia kepada Arraf, dan plus tanyanya dia. Dia datang itu sudah satu kesalahan besar, dia tanya itu kesalahan besar yang lainnya. Sawa'un saddaqahu aw syakka fi khabarihi. Makanya sama hukumnya. Dia mempercayai, membenarkan berita Arraf, ataupun mungkin dia enggak percaya tapi ragu. Ketika dijawab oleh Arraf, dia ragu, apa benar seperti itu ya? Nah, bisa jadi, tapi enggak mungkin. Dia ragu. Sama, kamu mau ragu, kamu mau tidak ragu, kamu yakin, enggak yakin. Semata-mata kamu datang, itu sudah coret, kesalahan besar. Tidak diterima sholatmu 40 hari. Kamu tanya. Fa inna fi ba'dhi riwayatish sahih, apalagi dalam beberapa lafaz hadis ini di sahih, man ata arrafan fasa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Yang mendatangi Arraf dan dia tanya sesuatu kepadanya, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Di situ umum, tidak ada pernyataan dan dia percayai. Agar orang tidak berkata ancaman ini 40 hari tidak diterima sholat itu kalau saya mempercayai beritanya. Kalau saya enggak percayai, cuman nyoba-nyoba saja mungkin misalnya, atau yes demi teman, ngikuti teman, tapi saya enggak yakin dengan beritanya. Kamu datang ke dia itu sudah suatu dosa yang diancam 40 hari tidak diterima sholatmu. Makanya dalam riwayat kedua enggak ada lafadz fasaddaqahu, makanya enggak harus dia percayai. Fasa'alahu an syai' lam tuqbal, langsung dia tanya, tidak diterima sholatnya. Qauluhu lam tuqbal lahu shalah, adapun dalam hadis tidak diterima sholatnya, idza kanat, hadhihi halus sa'il, fa kaifa bil mas'ul. Kalau Rasul mengancam yang bertanya tidak diterima sholatnya 40 hari. Berarti tajam sekali ancamannya, keras sekali. Kesalahan atau dosa si penanya berat sampai 40 hari tidak diterima sholatnya. Itu si penanya, itu si yang datang. Bagaimana dengan yang ditanya? Artinya si dukun ini, si arraf. Bagaimana dengan yang didatangi? Jelas lebih besar dosanya. Jelas lebih berat hukumnya. Wong yang tanya saja, yang datang saja 40 hari enggak diterima sholatnya. Berarti menunjukkan berat sekali dosa mendatangi arraf ini. Apalagi si arraf itu sendiri, tentu lebih parah. Qala Nawawi wa ghairuh, kata Nawawi dan yang lain, ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha. Artinya enggak ada pahala baginya 40 hari itu. 200 sholat. Enggak ada pahalanya bagi dia. Wa in kanat mujzi'atan bisuqutil fardhi anhu. Walaupun mujzi'ah, sholatnya sah dalam artian dia telah teranggap menjalankan kewajibannya selama 40 hari ini. Dia sholat subuh, dia sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ya dia teranggap telah menunaikan kewajiban dia, kewajiban 5 waktunya. Tapi apa berpahala yang dilakukan? Tidak. Ini yang ternafikan. Enggak diterima, artinya enggak ada pahala bagimu. Wala budda min hadza ta'wil fi hadzal hadis. Harus diartikan begini. Hadis kata Nawawi. Fa innal ulama muttafiqun ala annahu la yalzamu man atal araf i'adat shalah 40 laila. Karena ulama sepakat bahwa orang yang mendatangi araf tidak perlu mengulang salatnya. Karena kalau ghairu mujzi'ah, seandainya dikatakan tidak mencukupi sholatnya, tidak sah. Seandainya dikatakan dengan 40 hari tidak diterima, berarti dia belum teranggap menunaikan kewajibannya. Kalau itu maknanya, berarti dia harus mengulangi sholatnya. Tapi enggak ada ulama yang berpendapat demikian. Berarti sholatnya sah, telah teranggap tertunaikan. Cuman tidak ada pahalanya. Intaha mulakhasa, demikian kata Nawawi. Wa fil hadith an-nahyu an ityanil kahin wa nahwihi. Dan hadith menunjukkan larangan keras mendatangi dukun dan semisalnya. Qala al-Qurtubi, kata Qurtubi, wa yajib 'ala man qadira 'ala dhalik min muhtasibin wa ghairihi an yuqima man yata'ata syai'an min dhalik min al-aswaq wa yunkir 'alaihim ashaddan nakir. Kewajiban atas setiap orang yang muhtasib hisbah itu, yang beramar ma'ruf bernahi mungkar, dan kalau itu pemerintah atau negara yang menerapkan syariat Allah, ada resmi dan didukung atau di dinaungi oleh negara. Kayak di Saudi namanya Hay'ah Amar Ma'ruf wa Nahi 'anil Munkar. Hay'ah. Ya gampangannya kalau misalnya di sini Satpol PP gitu. Cuman ini urusannya Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dalam perkara-perkara kemungkaran di masyarakat, ada yang berbuat ini, berbuat itu, digerbek, tangkap, diproses hukum, dan resmi memang negara yang menaungi. Nah, mereka seperti ini ataupun yang lain, artinya kamu orang biasa, tahu bernahi mungkarlah melihat para dukun dan yang semisalnya ini. Diingkari dengan sangat. Wa'ala man yaji'u ilaihim, juga diingkari orang yang datang ke mereka dengan keras pengingkarannya, karena menyangkut iman dan tauhidnya. Wala yaghtar bisidqihim fi ba'dil umur, dan jangan mau tertipu. Jangan mau terkecoh hanya karena terkadang merekanya benar. Terkadang tepat ramalannya. Karena orang akan mempropagandakan demikian. Loh, fulan itu sakti, hebat. Dia pernah bilang begini-begini dan terjadi persis seperti yang dia katakan. Ya mungkin memang, karena telah lalu dia mendapat berita dari para pencuri, pendengaran dari langit sekali, benar, seribu kali yang lainnya adalah kedustaan. Maka jangan tertipu. Wala bikathrati man yaji'u ilaihim mimman yantasibu ilal ilm, atau karena banyaknya yang datang ke mereka bahkan di kalangan orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, dianggap alim, dianggap ngerti agama, tapi datang ke mereka atau berbuat seperti arraf dan kahin. Dan ada dianggap alim, dianggap berilmu, tapi itu ini profesinya. Ada orang betul apa, orang tanya apa, nanti akan dikabari oleh dia begini begini dengan mantra-mantra, dengan menyan, dengan bacaan ini itu. Maka jangan tertipu dengan semua itu. Fa innahum ghairu rasikhina fil ilm, mereka bukan orang yang mumpuni dalam ilmu. Bal minal juhal bima fi ityanihim minal mahdzur, justru menunjukkan dia jahil. Terbukti dia melanggar apa yang dilarang oleh syariat. Man ata arrafan, arraf kata Imam Baghawi rahimahullah, alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimat yastadil biha 'alal masruq wa makanid dhalla wa nahwi dhalik. Mereka orang yang mengaku-ngaku tahu segala sesuatu dengan mukaddimah-mukaddimah, dengan ritual-ritual tertentu. Ini itu, kamu disuruh bawa ini, kamu disuruh beli itu. Ya begitulah ritual mereka. Suruh bawa, cari ayam, apa namanya, cemani atau apa, sembelih. Mungkin itu untuk jinnya. Kurban li ghairillah syirik. Nah, walhasil banyak ritual yang mereka minta. Dengan itu dia akan membantumu dalam tanda kutip untuk kamu diberitahu barangmu yang hilang, dicuri. Barangmu sekarang ada di Semarang sana. Mobilmu yang hilang ada di Jakarta, ada di Lampung. Nah. Atau dhalah, dhalah itu ketelisut. Barang berharga padahal, misalnya kamu punya intan, kamu punya mutiara emas lempengan, 1 ons, berharga, ketelesut, kamu cari, kamu balik rumah kamu gak ketemu. Kemana ini emas? Dicuri? Enggak ada pencuri. Nah, sebagian orang yang dhi'aful iman, lemah imannya, mendatangi para arraf ini, tolong Pak, di mana emas saya? Udah dia komat kamit ini itu, lalu memberitahu kamu emasnya di sini tempatnya, dan dicari, dilihat ada betul. Maka jangan tertipu. Bukan berarti kemudian itu benar, bukan berarti itu kemudian boleh. Karena sesuatu yang mendatangkan manfaat, sesuatu yang mendatangkan manfaat, sekalipun itu manfaat dalam tanda kutip, kamu anggap itu manfaat bagimu, memang ketemu barangnya. Tetapi ketika itu haram, maka tetap haram, enggak boleh. Adanya kemaslahatan, adanya kemanfaatan pada sesuatu yang haram, tidak merubah hukumnya kemudian menjadi boleh. Khamr pun ada manfaatnya. Dan Allah yang katakan, "Qul fihima idzmun kabir wa manafi'ul linnas." Ada manfaatnya, judi pun ada manfaatnya. Bagaimana tidak? Manfaat. Kamu taruhan, kamu letakkan 100.000, beli koin atau apa namanya? Kartunya dikocok, jret, kamu yang menang dapat 10 juta. Nah, kan manfaat. Layaknya orang kemudian dengan modal segini dapat keuntungan besar. Apa dengan adanya manfaat itu kemudian menghalalkan yang haram? Tidak, tetap itu haram. Begitu pula ini. Ada manfaatnya memang. Bisa ketemu barangmu. Bisa tahu siapa pencurinya. Dan semisalnya. Tapi bagi seorang muwahhid, ibtila, cobaan dari Allah, tidak membuat dia kemudian oleng dan berani melanggar yang haram. Ini yang disebut arraf. Seringnya itu membantu untuk memberitahumu pencurinya fulan, barangmu yang hilang ketelisut di sini tempatnya. Wah, kata ada juga di kalangan ulama yang menyebutkan huwal kahin. Arraf adalah kahin, sama. Sinonim saja. Arraf adalah dukun, sama dengan kahin. Namun banyak dari mereka membedakan. Kalau kahin, alladhi yukhbir anil maghibat fil mustaqbal. Kalau kahin, dukun ini yang ngabarkan, ngeramal tentang gaib yang di masa depan belum terjadi. Nanti akan terjadi begini. Besok lihat akan begini begitu. Nah, ini kahin. Suatu yang belum terjadi. Araf sesuatu yang sudah terjadi. Sehingga kalau araf ghaibnya nisbi. Ghaibnya relatif. Ghaib mungkin bagi kamu, kamu enggak tahu siapa pencurinya, di mana barangmu berada yang hilang. Tapi bagi yang lain, makhluk yang lain enggak ghaib itu. Pencurinya tahu di mana barangmu, berarti kan enggak ghaib, ada sama dia. Berarti kehilangan barangmu yang hilang itu bukan perkara ghaib. Kalaupun dikatakan ghaib itu ghaib nisbi. Ghaibnya relatif bagi kamu ghaib. Barangmu yang ketelesut ghaib bagi kamu, kamu enggak tahu. Tapi bagi para jin tahu dia di mana ada makhluk. Ini araf. Kerjaannya pada ghaib-ghaib yang relatif tadi. Kahin enggak ghaib mutlak. Yang benar-benar enggak ada yang tahu yang belum terjadi. Enggak manusia, enggak jin, enggak siapapun enggak ada yang tahu. Illallah. Hanya Allah yang maha tahu. Esok entah apa yang terjadi. Nah, kahin meramal-ramal apa yang belum terjadi ini. Ada juga, berarti penafsiran keberapa? Ke 4. Ya, yang pertama, araf yang ngabari tadi barang kecurian, ketelesut. Yang kedua, araf sama dengan kahin. Yang ketiga, lak kahin beda. Yang ngabarin yang akan terjadi masa depan. Yang keempat, ada yang menafsirkan araf itu orang yang mengabarkan apa yang di dalam hatimu. Apa yang dalam benakmu. Biasanya kalau sudah dikenal seperti itu takut orang mau macam-macam membatin yang enggak-enggak. Karena akan di ramal oleh si Araf dengan penafsiran ini. Dan ada di sebagian mereka di masyarakat yang semacam ini. Tamunya diem, tiba-tiba si Araf ini akan menyampaikan padamu. Kamu begini ya, kamu tadi di luar menyimpan dalam hatimu ini, begini. Wih, bener. Hebat nih sakti, kok bisa tahu. Nah, ini Araf. Nah, kata Ibnu Abbas, orang-orang yang menulis abjad, wa yanzurun fin nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu 'indallahi min khalaq. Aku enggak mengira kalau mereka akan punya bagian di akhirat kelak. Dan enggak selamat mereka nanti di akhirat. Yang menulis raja-raja, mujarobat-mujarobat, abajada, hawas, apalagi seterusnya. Kamu lihat biasanya begitu, nanti jim 1, 1, 3, bak 3, 2, 5, enggak tahu apa lagi sudah. Mereka yang tahu ininya. Apa yang dimaksud? Wallahu alam. Mungkin bisa jadi itu permintaan bantuan kepada para jin, syaitan. Ini yang kata Ibn Abbas, mereka enggak akan punya bagian di yaumul qiyamah. Dengan ini berarti persamaan, karena bab masih berdekatan, persamaan antara kahin dengan sahir. Yang lalu tukang sihir, lalu sudah, dan hukumnya, kufurnya sihir. Nah, kahin, dukun dalam pengertian ini tadi, ngabari barang yang hilang atau yang gaib besok, masa depan. Kesamaannya dengan tukang sihir, kedua-duanya menggunakan bantuan para jin dan syaitan dan nyembah kepadanya, ibadah untuk dibantu oleh jinnya. Di situ persamaan jin, persamaan tukang sihir dan dukun. Kaitan bab ini dengan kitab Tauhid berarti praktek perdukunan dengan pengertian tadi, kufur dan syirik kepada Allah merusak Tauhid. Karena tidak boleh dan haram menggunakan jin dalam perkara semacam ini. Tidak akan dia dapati informasi dari para jin kecuali dengan menyembah dan memberikan sesajian ibadah kepadanya. Ima itu sesembelihan seperti tadi, makanya sudah menjadi rahasia umum. Suruh bawa ayam cemani, hitam semua, darahnya hitam. Suruh nyembelih ini, suruh itu. Istighatha, minta pertolongan, semuanya adalah kufur kepada Allah. Atau penghinaan kepada mushaf. Dan amalan-amalan kufur lainnya, yang sharih, yang jelas-jelas kufur. Salah satu dari mereka, ketika ditemukan di tempat prakteknya, ada suatu kamar khusus dia yang masuk, gak boleh ada orang lain masuk. Jadi kalau dia minta bantuan kepada jinnya, dia masuk ke ruangan itu untuk tanya ke jinnya, ini fulan datang minta bantuan ini itu. Walhasil setelah ditangkap, didobrak, dibuka, ternyata di kamar khusus tersebut gelap, dan di situ ada nasallallahu alaihi wasallam kloset, dan di bawah kloset itu mushaful karim, Quran. Nah, begitulah. Tanpa itu jin gak akan ngasih informasi lah, kok enak. Gak akan, jin la'im. Makhluk yang laim. Laim itu biadab dan apa? Lawan daripada karim. Kalau orang karim ngasih tanpa pamrih kan? Kamu ngelihat temanmu atau orang dalam keadaan butuh, ya sudah kamu kasih misalnya, ini sudah ambil. Loh, saya ganti, sudah enggak usah, bawa aja, Pak. Ini orang karim, gak pamrih dan dia gak butuh balasan. Jin gak begitu, laim dia. Dia gak ngasih sesuatu kecuali minta imbalan. Kamu tak kasih informasi, ada berita dari langit ini. Atau tadi, suatu yang gaib relatif. Aku tahu siapa yang mencuri. Aku tahu di mana barang ini. Aku kasih informasi ini, tapi lakukan untukku ini dan itu. Maka ini kufur dan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka praktek praktek dan amal perdukunan kufur bertentangan dengan tauhid, maka kahin dukun musyrik billah. Dia musyrik kepada Allah karena ibadahnya dan sesembahannya kepada para jin. Karena itu mu'alif memasukkan bab ini atau hadis-hadis ini di kitab Tauhid. Dan tentunya mereka hidup dari sini, dapat imbalan besar dari orang yang datang ke dia, ima itu uang, tergantung apa hajatnya, bayar sekian maharnya, atau kamu disuruh bawa beras, sembako, dan semisalnya. Wah, kata. Di dalam bab kahana ini, al-mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa hadis telah lalu ancaman Rasul dalam hadis Hafsah tidak diterima baginya sholat selama 40 malam. Ini para ulama sebutkan orang yang bagi orang yang sekedar ingin tahu siapa sih yang ngambil uangku ini, siapa sih yang ngambil apa misalnya handphone Android yang mahal misalnya. Apa yang ngambil? Bermula dari keingintahuan yang besar, maka sampai dia datang kepada Arraf, dan diancam 40 hari tidak diterima sholatnya. Dengan demikian, berarti wasail laha ahkamul maqasid, tergantung tujuannya apa, maksudnya apa, maka hukumnya akan mengikut. Kalau tujuannya seperti ini tadi, ingin tahu, puas dia, oh pencurinya fulan, oh barangku di sini, masuk dalam ini, tidak terima sholatnya 40 hari. Terkadang orang datang ke dia, ke Arraf ini. Tapi bukan tujuan ini, tujuannya untuk memastikan. Bagaimana untuk dipastikan? Ya, misalnya kalau itu tadi, pemerintah misalnya, akan kirim intelijen. Ini berpura-pura seperti langganan dia, orang yang butuh informasinya. Tanya, oh anu, saya butuh ini, itu. Nah, mungkin dia bawa sekarang ya, CCTV atau apa, kamera tersembunyi. Atau bersamanya saksi, orang lain. Untuk memastikan. Dia enggak butuh dan tahu ini mungkar. Tapi ini tugas untuk memastikan. Ini. Dia dapat informasi fulan rumahnya di situ Arraf. Ya harus didatangi. Ini betul dia misalnya baca-baca mantra kemudian ini itu ngabari, "Oh barangmu di sini yang oh betul ini Arraf, tangkap." hukum ditegakkan padanya. Yang datang ini apa juga 40 sholat tidak diterima 40 hari sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena dia enggak sama tujuannya. Dia tujuannya baik, ingkarul mungkar, untuk memastikan apa betul ini arraf, agar enggak salah menangkap orang, menerapkan hukum, karena berat nanti hukumannya. Bisa sampai pada tingkatan dibunuh, penggal kepalanya. Maka harus pasti, betul-betul dipastikan agar tidak terdolimi, enggak salah. Walhasil, hukum tergantung tujuan kenapa orang itu mendatangi si arraf. Di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak diterima sholatnya selama 40 hari, ini menunjukkan perbuatan yang sangat berat dosanya, kabair, karena diancam tidak diterima sholatnya, sholat yang merupakan rukun dalam Islamnya, sholat yang merupakan amalan terbaiknya. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah. Sholat merupakan amalan terbesar di dalam Islam, amal jasmani, tidak diterima oleh Allah SWT. Ini semua cukup menjelaskan kepada kita beratnya hukuman orang yang mendatangi arraf dan kemudian bertanya kepadanya tentang barangnya yang hilang atau kecurian. Rincian yang disebutkan oleh para ulama bagaimana kalau kemudian orang ini sebatas datang tanya. Bagaimana pula kalau dia mempercayai dan membenarkan, yakin benar apa yang disampaikan oleh para arraf, ini akan kita bahas pada pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.